saja menyiksa dirinya. Ini hidup wanita si kupu-kupu malah bekerja bertaruh seluruh jiwa raga. Bibir senyum kata halus merayu memanja kepada